Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umurik niyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi wijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar ala dakul harfin kutiba yuktab abal abirun dahrat dahirin amma ba'du. Qala al-musannif Abu Yasa'id Muhammad bin al-Kasini rahimahu ta'ala rahmat al-abrar wa nafa'ana bi ulumi fi darini amin. Kitab al-Qadar Sisiya fi ilmi mustalil hadith ila qawli al-hadith kudsi ya. Al-hadith kudsi. Nisbatun ilal Qudus. Hadis Qudsi dinisbahkan kepada kalimat Qudus. Wal Qudsu huwa at-taharatu wa tanzih, yaitu menunjukkan arti suci, wa tanzih dan bersih. Jadi hadis Qudsi, kenapa dinamakan Qudsi? Karena dia dinisbahkan kepada kalimat Qudus. Ya, kalimat kudus, menara kudus, suci, bersih. Ini secara bahasa. Wa yutlaqu alil hadits ilahi nisbatun ilah. Dan diitlakkan, disandarkan juga hadits ilahi. Hadits kudus ini terkadang dinamakan hadits ilahi juga karena dia nisbatun ilah. Dinisbahkan kepada ilah, Tuhan. Dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sebentar. Wal hadith ar-rabbani nisbatun lirabb jalla wa ala. Sementara dinamakan juga hadith rabbani karena dinisbahkan kepada rabb, rabbani, rabb. Jadi hadith qudsi itu adalah hadith yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kudus. Tapi dia bukan Al-Quran. Paham? Beda sendiri. Ya. Wahuwa fil istilah, sementara secara istilah ma'dhafur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diidhafahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbih azza wajalla min ghairi Quran, dan dikembalikan kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Jadi hadisnya itu dari Rasul tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Faham tum? Ya. Nanti akan disebutkan perbedaan antara hadis qudsi dan juga Quran. Kenapa harus dipisah? Kenapa tidak digabung saja? Tum. Misaluhu, contohnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala. Rasulullah bilang, Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan di antara kalian itu muharraman, haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Al-hadis, ya. Nah, ini namanya hadis qudsi yang mengucapkan Rasulullah, tapi ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Ya, semuanya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa wa ila wahyuha 'allamahu syadidul quwa. Imajakan hadis-hadis yang ada itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau hadis pada umumnya dikembalikan kepada Rasul, disandarkan kepada Rasul. Kalau hadis qudsi ini kembali dikembalikan kepada Rasul, tapi dari Allah Subhanahu Ta'ala, diilhamkan langsung wahyu, ya, bukan ilham, wahyu. Wa qaulu sahabi matalan, misalnya ada ucapan dari sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Biasanya ada riwayat berhenti kepada para sahabat, lalu sahabat mengucapkan gini, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ma yarwihi an Rabbihi, yang diriwayatkan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Kalau ketemu lafaz seperti ini berarti itu namanya hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan hadis? Kok enggak dinamakan ayat saja? Kenapa harus dinamakan hadis? Hadis itu kan sebagaimana yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, maudhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan au taqri. Ya, paham tuh? Ini kan dikembalikan kepada Allah. Kok dinamakan hadis? Nah, kenapa dinamakan hadis? Wasumiya haditsan, dan dinamakan hadis bi annahu min qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari ucapannya rasul. Lafadznya dari rasul. Paham tuh? Nah, wa min hikayatihi lahu an rabbi, dan dari hikayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya. Paham ini? Jadi Rasulullah itu menghikayatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah contoh sederhananya. Ya, Mas Buk? Yasin. Hah? Yasin. Ya Yasin. Besok hari Kamis ente keluar, ente ke anggaplah ke Logo Mitra di Gajah Mada. Ente belikan anak Indomie satu kardus. Mie goreng Indomie, paham? Selesai. Ente pun izin sama beliau ini. Ente bilang gini, Habib Ali nyuruh ana besok keluar, pergi ke pasar Swalayan. Beliau sih bilang Logo Mitra, jauh benar beli Indomie di Logo Mitra. Indomaret dekat kan ada Indomie. Yang penting mie goreng, tak mesti Indomie. Super mie pun jadi. Paham ini? Ya. Ketika ente izin, ente mengucapkan kalimat tidak sama persis dengan yang ana ucapkan. Paham? Itu namanya ente menghikayahkan ucapan ana. Kalau ayat Al-Qur'an tidak dari Allah Subhanahu wa taala orisinil. Paham tuh? Tapi enggak ditambah. Bukan berarti ditambah, dikurang, tidak. Tidak, dihikayahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Itu mengapa dinamakan hadis? Karena dia dari qaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari hikayatnya Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Faham? Wasumiya qudsiyan, dan dinamakan qudsi, hadis qudsi. Dinamakan qudsi li'annahu usnida ila Rabb jalla wa ala. Karena dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kudus, ya Malik, ya Kudus. Min haitsu innahu al-mutakallim bihi wal munshi lahu. Wa huwa al-munazzah an kulli ma la yaliq. Kenapa dina kok disandarkan qudsi enggak yang lain? Min haitsu innahu al-mutakallim bihi. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kalimat itu, wal munshi lahu. Apa yang mengucapkan kalimat itu, wal munshi lahu, dan yang menciptakannya. Jadi begini. Kenapa dinamakan qudsi? Hadis tadi ya ibadi inni haramtu dzulma itu kan dari Nabi SAW, tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan qudsi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluk, termasuk kalamullah. Kalau nanti belajar tauhid, kalamullah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk berbicara bi harfin wa bi sautin. Kalau kita ini kalamullah itu laisa bi harfin wala sautin. Kalamullah tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Faham? Kita ini kalam, kita ini berbicara dengan wasilah, adanya mulut, adanya lidah, adanya bibir. Paham ini? Adanya pita suara. Kalamullah laisa bi makhluk. Kalamullah itu tidak sama dengan makhluk. Sehingga hadisnya itu menyerupai huruf, ya ibadi, menyerupai huruf, ada suaranya. Dinamakan hadis qudsi, tetap walaupun dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang tidaklah layak. Bahwasanya kalimat itu adalah hikayah dari Rasul, faham maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafadznya hikayah dari Rasul. Karena kalamullah laisa biharfin wala bisautin. Makanya dinamakan hadits qudsi. Qudsi, kudus, suci. Allah maha suci, wal munazzah. Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih, an kulli ma la yalik, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Paham? Belajar tauhid enggak? Akidahnya apa? Jalalul afham. Kita tauhidnya apa? Minhatul hamim. Minhatul hamim, tinggi ya. Itu jelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami maknanya di situ. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Paham? Paham. Nanti ya, sebentar. Ya. Jadi ini ada orang hari Jumat itu ana diundang nyeberang di pulau, rasau nyeberang lagi naik perahu 1,5 jam nyeberang lautan, pulaunya pulau ini. Orangnya undang udah lama. Ini ngotot pengen ana ceramah. Ya, ngotot pengen ana ceramah. Jadi gimana ya? Kasian juga orangnya udah ngundang tanpa izin ana. Tiba-tiba langsung ada aja. Jadi anak kelakar gimana caranya biar terkejar. Kapalnya berapa jam 4. Tausiah di sana jam 2. Jadi anak minta Pontianak ini kan acara jam 2, ceramah jam 3 biasanya. Biasanya di molor-molor gitu. Anak kasih syarat, anak bisa tapi jam 2 ceramah dan durasi cuma 1/2 jam. Soalnya jam 3:30 anak harus sudah ada di sana. Karena jarak perjalanan sini sampai sana cuma 1 jam. Pakai motor anak bisa 40 menit lah. Sama malam ini juga. Malam ini nih ada kakap. Kakap itu daerahnya Pesolawat. Orang masyarakat pada tahu. Pinyo undang. Pinyo malam ini juga. Jadi ada 2 spanduk malam anak. Muka anak malam ini. Satu di kakap, satu di pinyo. Pinyo undang. Biasa anak belajar sama Naruto ya. Biar bisa belah badan. Jurus 1000 bayangan. Bagi satu di sini, satu di sana. Sering lagi, kadang enggak izin-izin gitu. Satu kadang enggak izin, dua anak lupa. Kadang anak bilang gini, bisa enggak beb? Anak bilang, nanti dulu anak lihat jadwal dulu. Insya Allah bisa, tapi anak lihat. Anak ngomong insya Allah bisa, itu nyenengin hati dia. Tapi anak kadang anak lupa, anak lihat jadwal. Balik rumah kalian bilang, dikirain dia bisa. Dia enggak nanya anak lagi, langsung dibisain sama dia. Ternyata pas anak lihat tanggal segitu, sudah penuh. Paham? Dia udah bikin spanduk karena sendiri itu. Gimana ya? Pinyo kakap. Waduh, benar sama kos umurnya. Jauh, kecuali anak punya pesawat. Nah, itu dinamakan good. Qudsi. Paham? Wa min ma'arifati hakikatil hadith al-Qudsi yadharu faraq bainahu wa bainal Qur'an wa hadith an-Nabawi. Dan dari kita mengetahui hakikat hadith Qudsi itu, maka akan menjadi jelas atau tampak perbedaan antara hadis qudsi dan antara Al-Qur'an dan perbedaan antara hadis nabawi. Paham? Perbedaan Al-Qur'an dengan hadis nabawi sudah jelas. Sekarang kita akan membahas al-farqu bain hadis al-qudsi wal Qur'an. Perbedaan antara hadis qudsi dan juga Al-Qur'an. Infrad Al-Qur'an bimazaya wa khosais. Al-Qur'an itu khusus, terkhususkan. Al-Quran itu terkhususkan bimazaya, dengan keistimewaan. Wa khasa'is, dan kekhususan-kekhususan. Litil kal ahadith, untuk hadith-hadith itu. Dibandingkan hadith itu. Wahia tusawir farak bainahu wa bainal hadith. Dan dari keistimewaan-keistimewaan itu, wahia kembali kepada khasa'is dan mazaya, tusawir, menggambarkan al-farq, perbedaan antara Al-Qur'an, bainahu, antara Al-Qur'an wa bainal hadis, dan antara hadis. Jadi dengan kita mengetahui keistimewaan dan kekhususan-kekhususan Al-Qur'an, kita bisa tahu perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu mukjizat, adalah sebuah mukjizat baqiyatun ala maridur, yang kekal dengan berlalunya zaman. Satu-satunya kitab lebih daripada 14 abad masih kekal. Ente jangan nyari buku tahun 1700. Nyari buku di Indonesia yang tahun 1960 bisa. Cari karangan tahun 60-an. Paham? Sangat susah. Sangat susah. Kitab-kitab terdahulu ulama-ulama salaf itu di Indonesia jarang ditemukan, harus luar negeri. Tidak semua negara bisa didapat. Dan ente beli kitab tafsir yang besar-besar itu, paham ini? Fiqhul Islam wa adillatuh, tafsir ini jarang kan? Paling di Indonesia cuma Surabaya, Jakarta, Semarang. Itu aja. Pontianak pun toko maju enggak mau jual, tak ada yang beli. Iya. Nah, paling ente ke Libanon, ke Yaman baru nemu lengkap. Habib Rizik siap aja untuk menyelesaikan disertasi dia, beliau yang S3 itu harus keluar negeri, ke Yaman, ke Arab Saudi nyari bukunya itu. Nyari bukunya sampai keluar negeri. Intinya pernah nyari buku. Paling nyari buku di Syirka aja. Syirka enggak ada, udahlah. Tak kuasa aku nak beli itu. Ya. Ada yang kita pemaju. Enggak ada niat. Nah itu. Kalau Quran enggak. Bukal tidak pernah berubah. 14 abad terjaga terus. Paham? Mahfudun minat taghir wa tabdil. Terjaga daripada perubahan dan pergantian. Enggak ada satu huruf pun yang berubah. Gak ada satu huruf pun yang bergeser dari tempatnya. Jangankan huruf, titik aja gak ada yang bergeser. Yeah. Ada titik bergeser. Robby, titik bak naik ke atas. Jadi Rondi. Ada. Amal Quran, gak ada kan? Padahal bisa saja ketika nyetak itu ada satu tinta yang jatuh. Jadi gak? Jatuh, klik gitu. Gak sengaja. Kayak ini nih kan? Nih. Di bawah sini ada titik ini. Ini ketika nyetak, tintanya itu jatuh. Rata-rata biasanya ada selembar, dua lembar itu. Karena tinta kan basah, jatuh. Jadi kayak titik gitu. Padahal bukan titik. Itu enggak sengaja tintanya netes kayak ini. Bukan pulpen ini. Paham? Ada beberapa orang. Coba dia lihat. Sini. Al-Quran enggak ada. Titik aja tinta jatuh enggak ada. Subhanallah. Paham? Berbayang aja enggak ada. Berbayang aja enggak ada. Dalam Al-Quran. Tulisan berbayang. Itu Al-Quran. Mutawatir lafzi fi jami kalimati wa hurufi wa uslubi. Lafadznya itu diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran yang sekarang ini mutawatir. Tidak ada riwayat ahad masukkan. Masyhur aja tidak ada. Yang sudah dikit-dikit kalian pelajari di ulumul Quran. Yang tersebar sekarang ini riwayatnya mutawatir. Mutawatir lafzi. Kalau mutawatir tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ada yang bilang ngapain kita percaya dengan Al-Quran. Kan bisa jadi itu buatan Muhammad dan sahabat. Berarti itu IQ jongkok. Dari riwayat mutawatir masih tidak dipercaya. Fi jami kalimatihi, di setiap kalimat-kalimatnya, wa hurufi dan huruf-hurufnya, wa uslubi dan gaya-gaya bahasanya. Nah, ini itu Al-Qur'an. Beda sama hadis qudsi. Ya. Dua. Hurmatu riwayati bil makna. Al-Qur'an haram diriwayatkan dengan makna. Riwayat dengan makna itu gini. Misalnya gini, kalau hadis boleh, riwayat makna tuh gini, ente gak hafal lafadznya, ente hafal maknanya. Jadi ente langsung sebut artinya. Nabi SAW bersabda yang artinya langsung. Walaupun tidak sama persis dengan lafadz, yang penting mirip-mirip gak apa-apa. Misalnya gini, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altu bainakum haraman fala tadzulamu. Ente gak hafal, dia bilang gini. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Allah SWT mengharamkan perbuatan zalim. Allah saja tidak zalim dengan dirinya. Makanya kita tidak boleh zalim. Paham? Tidak sama kan dengan artinya? Tapi boleh. Mirip-mirip. Jangan terlalu jauh. Itu hadis. Riwayat bil makna. Paham ini? Namanya riwayat bil makna. Kalau Al-Quran tidak boleh. Apa? Ayat Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Waduh lupa saya. Yang artinya. Hatta artinya harus sama persis dengan lafaz Al-Qur'an itu. Enggak boleh dia raba-raba, tahu diraba-raba. Kayak tadi, yang penting mirip-mirip enggak boleh. Boleh. Harus sama. Kalau mau terjemah harus sama dengan ayat Al-Qur'annya. Itu Al-Qur'an. Enggak boleh riwayat bil makna. Jadi hati-hati, banyak apa namanya salah-salah itu yang pencerahan. Alhamdulillah. Ada ustaz bilang gini, khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada di YouTube ini. Khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Lupa lafaz mannya. Ditegur, dia bingung. Kok ngomong apa jamaahnya? Langsung dia terjemahkan. Orang yang paling baik di dunia ini adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Lafaznya enggak sama persis, tapi maknanya mirip. Itu enggak apa-apa. Enggak boleh dihardik. Paham? Enggak boleh dicelak. Karena hadis boleh dari mana, tapi kalau Al-Qur'an harus salah langsung ditegur sama Allah. Paham ini? Mau apa Ustaz? Ayatnya salah. Jangan ditegur di belakang layar. Ditegur di belakang layar, dia ngomong di depan jamaah. Jamaah salah semua. Kalau enggak ditegur situ ya, jamaah pulang ke rumah dalam pemahaman yang salah nanti. Tegur situ biar dikasih tahu di hadapan jamaah, ini jamaah yang salah bisa benar lagi. Paham? Nomor 3, hormatu masihi lil muhdith. Ya. Wa hormatu tilawatil junub wa nahwi. Haram. Haram memegang Al-Qur'an itu bagi orang yang berhadas. Boleh pegang Al-Qur'an, tidak punya wudu. Boleh. Dan haram membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan semisalnya. Junub berarti yang hadas besar, haid, nifas, memegang ya. Paham? Kalau hadis qudsi boleh. Nanti enggak punya wudu, boleh. Walaupun lebih afdol tapi tidak diharamkan. Faham tum? Ini perbedaan. Nomor 5, ta'ayyunuhu fi shalah. Dikhususkan, ditakyinkan dalam salat. Di dalam salat kita baca Al-Qur'an. Oh, nah mau sekali imam salat maghrib baca hadis qudsi kan sama-sama firman Allah. Baca deh. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalimu. Allahu akbar. Makmumnya ayat apa ya bacanya? Amin. Boleh? Ya, boleh. Apa hukumnya, Beb? Batal. Paham? Batal hukumnya. Jadi harus Al-Qur'an, harus itu. Nomor 5, tasmiyatul Qur'anan. Dinamakan Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi bukan Al-Qur'an, jelas itu perbedaannya. Al-Qur'an hadis. Nomor 6, ata'abbud biqira'atihi wa kullu harfin minhu bi asyri hasanah. Mendapatkan pahala dengan membaca Al-Qur'an itu. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana hadis yang sudah kalian pahami. Wala qul al-lam min harfun bal alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Jadi dengan membaca, paham enggak paham dapat pahala. Itu Al-Qur'an. Tapi kalau hadis itu harus paham baru dapat pahala. Ente enggak paham enggak dapat pahala. Oh ya, setiap rojab itu membaca Sahih Bukhari. Yang paham itu, yang berpahala itu yang paham. Yang enggak paham tak dapat pahala. Lalu untuk apa kita baca hadis Bukhari? Beb, setiap rojab berkah. Namanya barokah. Barokah pahala beda ya. Barokah ya, tapi pahala hanya bagi yang memahami. Sama zikir juga gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti dapat pahala bagi yang memahami. Apa arti subhanallah itu? Tak paham ngikut-ngikut ya imam. Subhanallah. Allah tasbih. Tak dapat pahala. Wa subhanallah da imam kebanan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi otaknya hoyang. Alhamdulillah, wah aku tambang lahirnya. Tak dapat pahala. Harus paham arti makna meresapi walaupun secara global artinya tidak satu-satu. Ketika dia alhamdulillah tuh dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya puasa, itu baru dapat paham. Kalau ayat Al-Qur'an paham enggak paham yang penting baca tetap dapat paham. Nomor 7, tasmiyatul jumlah minhu ayat. Tasmiyatul miqdari makhsus min al-ayat surah. Dinamakan suatu jumlah daripada Al-Qur'an itu ayat. Ayat itu hanya khusus untuk Al-Qur'an. Sekarang ini aneh-aneh loh. Ayat-ayat cinta. Cinta pakai ayat. Ayat apa? Ayat itu hanya Al-Qur'an. Ayat. Ente dengar aja udah sakral kan? Ayat. Tahu sakral? ada makna religius yang besar menyebut ayat. Paham ini? Dengan menyebut nama ayat aja kita udah ada rasa takut di hati. Ada takut enggak? Enggak takut, enggak perlu dipertanyakan di mana ini. Karena memang itu khusus untuk Al-Qur'an. Wa tasmiyatu miqdan makhsus, dan dinamakan miqdar ukuran khusus daripada suatu ayat, kumpulan ayat dinamakan surah, bukan surat. Surah. Paham? Surah, ayat, ayat-ayat. Ayat-ayat suci Al-Qur'an, ayat. Yasin, nama-nama yang sakral ketika disebutkan bagi idzikrullah wajilat qulubum, hatinya bergetar. Nanti coba kalau arah kok bacain Yasin kok biasa aja, hati ente mati. Gimana cara hidupnya? Nanti pergi malam Jumat kliwon, pergi ke kuburan baca Yasin sendirian, kan gemetar hati sambil baca Yasin. Itu salah satu cara menghidupkan hati. Takut kan? Nanti alihkan. Takutnya bukan karena kuburan, takut karena membaca Al-Qur'an. Nanti alihkan. Ana enggak takut sama hantu, ana takutnya sama ayat ini. Ketika datang betul kan hantu depan ini, woi bu ngapain nih? Ana kayak baca Yasin nih, mau ngikut ke ini. Gue tidak takut sama ana, takut sih. Gimana ana takutnya sekarang sama surah Yasin ya? Nanti kan takut kan? Ya ana takut juga ya udah. Nah ini itu ya. Nomor 8. Jangan kuburan depan. Kuburan depan mana seram. Untuk menimbulkan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali ditafakur malam-malam, diam di hutan sendiri gelap. Nanti mikirkan ya Allah, ya apa ana sendirian di alam kubur ini. Paham? Sekali-kali coba bawa hutan biar enggak digigit nyamuk. Di hutan. Ya, mikir, tafakur, setengah jam saja. Tafakur saat akhir min ibadati al-fisana. Ya, kita mikir satu saat lebih baik daripada beribadah sebutan tafakur. Ya apa anaknya? Anak mati sendirian. Gak malam-malam itu, enak. Sendirian, gak ada teman. Ini aja anak udah takut ya. Ada ular apa enggak ini. Ada kerajengking apa enggak. Di kuburan, langsung ada. Meninggalkan sholat, langsung datang ular. Paham ini? Tafakur, jadi takut ya. Ya Allah, anak takut. Jadi semangat lagi beribadah. Subuh ini anak harus bangun jam 3, anak mau tahajud. Betul-betul takut kepada Allah SWT. Nah gitu. Nanti ketika udah redup iman itu, muhasabah lagi. Nanti kuat lagi imannya. Gitu, caranya gitu. Iman seminggu sekali. Ziarah sambil tafakur merenungi. Ziarah kubur. Nanti renungi, ya apa kelana yang di dalam kubur itu? Apa nasib anak? Siapa yang ziarah ya? Siapa yang ngirimkan anak? Paham? Allah. Harus jangan Naruto yang ditonton terus setiap malam. Nomor 8. Lafzuhu wa ma'nahu indallah. Kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, biwahin jaliin bittifaq, dengan wahyu yang jelas, bittifaq. Semua sepakat, ulama sepakat semua. Wahyu yang jelas. Bi khilafil hadits qudsi. Berbeda dengan hadits. Falaysa lahu hadhihi khasa'is. Maka dia tidak mempunyai kekhususan ini, sebagaimana yang sudah ana jelaskan tadi. Faham ente? Kalau Al-Quran, lafadz maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qudsi adalah hikayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat Al-Quran dengan hadith itu agak beda. Ketika dia baca Al-Quran membaca hadith, lebih enak membaca Al-Quran. Faham? Hadith itu sahih. Rasulullah itu kan kalamnya fasih, bukan fasih lagi, balik ya. Iya, balaghah tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ada nilai enak tersendiri ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena pada lafaz maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan hadis. Hadis adalah lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihikayatkan dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh? Ya. Kita ini ngajinya pendek-pendek terus ya. Kapan hatam nih kayak gini? Ya, selesai kajian mustalah hadis. Insyaallah akan kita lanjutkan anwa ulumul hadis, macam-macam ilmu hadis. Nanti ada makbul, ada mardud, ya. Macam-macam insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.